Khonirina azakumullah. Pembahasan masalah penguasa, sultan dan penentangnya dari kalangan Khawarij, alhamdulillah sudah selesai bab-babnya. Maka bab-bab berikutnya kita bahas bab atau beberapa bab yang berkaitan dengan masalah ilmu. Al-ihtimam bil-ilm wal-ulama wa ma'rifatu fadliha wa ma'rifatu fadlihina. Mementingkan ilmu dan para ulama. Dan juga berbicara tentang hendaklah kita mengenali keduanya. Mengenali apa yang disebut ilmu dan mengenali siapa ulama. Ihtimam bil-ilmi wal-ulama wal-ma'rifah bihima. Mengenali ilmu dan para ulama. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Mutiara pertama dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wastaghfir li dhanbik, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fa'lam, berilmulah, ketahuilah, pelajarilah bahwasanya la ilaha illallah. Ini perintah dari Allah untuk mempelajari ilmu. Dan a'lal ilmi, setinggi-tinggi ilmu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu itu bergantung dengan keutamaan yang dipelajari. Kalau ilmu mempelajari tentang Allah, sangat tinggi sekali yang dipelajarinya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu tentang Allah itulah yang a'la darajat, setinggi-tinggi derajat ilmu. Dalil yang kedua adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat kursi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'zamu ayatin fi kitabillah. Sebesar-besar ayat dalam Al-Quran adalah Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah, seagung-agung ayat dalam kitab Allah adalah ayat kursi. Ternyata ayat kursi berisi tentang Allah dan sifat-sifatnya. Membahas tentang Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, dan seterusnya. Maka itu menunjukkan ilmu yang setinggi-tingginya. Dan dikatakan oleh Allah fa'lam, pelajarilah, berilmulah. Mutiara berikutnya ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Katakan, hal yastawi alladziina ya'lamuun, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan sudah pernah disampaikan pada kajian yang lalu dari kitab tentang fadl ilmi oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Wahai yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun, ini bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya semua bisa menjawab tidak sama. Bahkan tentunya tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka ini maknanya adalah membanggakan, mengangkat derajat orang yang berilmu. Lihat orang yang berilmu, enggak akan sama dengan orang-orang bodoh. Dan tentunya ayat ini berkaitan dengan mereka-mereka yang mengamalkan ilmunya. Karena ayatnya bercerita tentang orang yang bangun di tengah malam rukuk dan sujud. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri tengah malam dengan kunut, memanjangkan berdirinya, memanjangkan sujudnya, yarju, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dari azabnya? Katakan, apakah sama orang yang berilmu ini dengan orang yang tidak berilmu? Lihat, kalau dilihat dari awal ayatnya berarti berkaitan dengan orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka sama saja dengan orang bodoh, tidak ada bedanya. Bahkan sebagian ulama menyatakan lebih bodoh. Kenapa dikatakan lebih bodoh? Karena yang ini bodoh dalam keadaan wajar dia tidak tahu. Tapi ini bodoh dalam keadaan sudah tahu tapi tidak mengerti ilmunya buat apa. Ini lebih parah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang ketiga, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi marawahu Hakim wa Dailami, dari sebutkan dalam Sahih Targhib oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Orang beribadah khair, tetapi orang mencari ilmu lebih khair, lebih tinggi. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah, dan kedua-duanya khair. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mutiara berikutnya dari ucapan Rasulullah sallam yang berikutnya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Darimi dan Tirmidzi dan Nasa'i, yang juga diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib yang artinya disahihkan oleh beliau rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bi talib al-'ilm. Inna talib al-'ilmi tahaffuhu al-mala'ika bi ajnihatiha." Marhaban bi talib al-'ilm. Selamat datang, wahai para pencari ilmu. Inna talib al-ilmi tahaffuhu al-mala'ikah bi ajnihatiha. Sesungguhnya para thullabul ilm dilingkupi atau diliputi oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka, dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Rasulullah SAW menyambutnya dengan hangat dengan kalimat marhaban bi talibil ilm. Antum insyaallah termasuk di dalamnya. Marhaban bi talibil ilm. Selamat, selamat datang wahai para pencari ilmu. Dan mereka-mereka yang mencari ilmu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Dan juga Rasulullah SAW juga menyatakan, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, keutamaan orang yang alim di atas orang yang abid, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku di atas yang terendah di kalangan kalian. Perbandingannya, seorang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah dengan yang ahli ilmu perbedaannya sangat jauh. Sejauh perbedaan Rasulullah SAW dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ini jelas menunjukkan keutamaan ilmu. Karena orang yang beribadah, beribadah walaupun semangat beribadah, kalau tidak diiringi ilmu, sungguh sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Bisa jatuh ke dalam ghulu berlebih-lebihan, bisa jatuh ke dalam kesalahan, penyimpangan, bisa jatuh ke dalam perkara-perkara yang sungguh kebid'ahan yang tanpa disadari oleh dia, dia mengerjakannya. Karena tidak memiliki ilmu. Maka dikatakan keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, di atas orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas orang yang terendah di kalangan kalian. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi SAW menyatakan, fadlul alimi ala al-abid kafadli ala adnakum, adalah menunjukkan keutamaan ilmu. Dan tentunya seorang yang alim yang dimaksud selalu adalah al-amil bi'ilmihi. Karena tidak disebut sebagai seorang yang alim kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Tidak dikatakan alim. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mutiara berikutnya dari sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal. Seorang sahabat yang Rasulullah SAW menggambarkan sebagai seorang ulama yang di depan para ulama. Bahwa Mu'ad dibangkitkan nanti amam al-ulama bi ratwah. Dibangkitkan nanti depan para ulama satu ratwah. Satu panah. Satu lemparan panah atau sejauh mata memandang. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bil ilmi. Atas kalian untuk mempelajari ilmu. Fa inna talabahu ibadah. Karena sungguhnya mencari ilmu itu ibadah. Wa ta'allumuhu lillah hasanah. Dan mempelajarinya karena Allah merupakan hasanah. Satu kebaikan, satu amal saleh. Wa badluhu li ahlihi qurbah. Dan mengeluarkannya untuk ahlinya itu merupakan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuh shadaqah. Dan mengajarkan kepada yang belum tahu shadaqah. Wal bahthu anhu jihad. Dan membahasnya, mencari-cari satu masalah dari sekian banyak kitab, itu jihad. Wa mudzakaratuhu tasbih. Dan mengulang-ulangnya tasbih. Dan tidak digambarkan seperti ini hebatnya kalau ilmu itu bukan ilmu agama. Enggak digambarkan sedemikian hebatnya kalau ilmu itu ilmu-ilmu lain. Sehebat apapun ilmu itu, kalau masih berkaitannya dengan dunia, maka tidak bisa dikatakan begini. Mempelajarinya, ibadah, menyampaikannya, ini dan seperti. Sampai dikatakan mudzakaratuhu tasbih. Mengingat-ingatnya, mengulang-ulangnya, itu tasbih. Kalau kamu ingat-ingat masalah, rumus-rumus, itu bukan tasbih, bukan zikir. Tapi kalau kamu mengingat-ingat hadis, menghafal hadis, namalak malu biniyat, mengulang-ulang, lagi ngapalin ini, itu zikir. Apalagi ngapalkan Al-Quran. Menghafalkan ilmu, itu adalah tasbih, berzikir pada Allah SWT, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang seperti ini hanya ilmu din. Ilmu din maqala Allah ala Rasul. Ilmu din adalah ilmu yang terkandung dalam ucapan Allah dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu digambarkan oleh Mu'ad ibn Jabal bahwa mempelajarinya merupakan ibadah. Kemudian hasanah, menyampaikan pada ahlinya sebagai taqarrub, mengajarkannya pada orang lain sebagai sedekah, dan membahasnya sebagai jihad, dan juga mengingat-ingatnya, mengulang-ulangnya merupakan tasbih. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bil ilm qabla an yuqbad." Atas kalian untuk mempelajari ilmu ini. Qabla an yuqbad, sebelum dicabutnya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau tadi ucapan Mu'ad Ibn Jabal diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan juga disebutkan dalam Tadhkiratus Sami' dan juga dalam Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam. Adapun ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Ibnu Wadhdah dan juga dalam Ibanah dan juga dalam kitab Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai dan juga dalam Dhammut Ta'wil dan I'tisam dan kitab Al-Tusam yang Syatibi dan juga Dailami. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Atas kalian untuk belajar ilmu sebelum dicabutnya. Sebelum dicabutnya ilmu. Artinya ini isyarat dari beliau bahwa beliau mendengarkan dari Rasulullah SAW bahwa ilmu ini suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum dicabut, pelajari. Wa qabduhu dhahabu ahlih. Dan dicabutnya ilmu bukan dicabut begitu saja minan nas. La yantazi'u intiza'an minan nas. Ilmu itu dicabutnya tidak begitu saja dicabut dari manusia. Tetapi biqabdil ulama, biqabdi dhahab al-ulama. Ini dicabutnya para ulama. Wa qabduhu dhahabu ahlih, kata Ibn Mas'ud. Dicabutnya ilmu adalah dengan hilangnya ahlul ilm, para ulama. Dengan wafatnya para ulama, maka berkurang ilmu. Wafatnya para ulama, berkurang ilmu. Fa'inna ahadakum la yadri mata yastaqir ila ma'indah. Maka alaikum bil ilmi, atas kalian untuk pelajari ilmu. Karena salah seorang kalian tidak tahu kapan dia butuh pada ilmu orang ini. Biasanya, kalau di tengah-tengah kalian ada orang yang berilmu, kita tenang. Kan begitu. Tenang saja, ada ustaz. Tenang saja, ada alim di tengah kita. Kalau ada apa-apa, tinggal tanya. Kalau ada sesuatu, tinggal nanya, Syekh, apa hukumnya ini? Selesai. Sedangkan dia manusia, suatu saat dia akan mati, akan wafat. Ketika dia wafat, maka kamu tidak bisa lagi bertanya kepadanya. Buka kitabnya, enggak bisa membacanya. Bisa enggak bisa bacanya? Enggak tahu maksudnya. Ini apa ya? Qul inna a'udzubikumullah. Kata Ibnu Mas'ud, fa inna ahadakum la yadri. Sesungguhnya salah seorang kalian tidak tahu mata yastaqir ila ma indahu. Sesungguhnya salah seorang kalian tidak tahu kapan dia butuh pada ilmu yang ada pada ulama ini. Maka sekarang ketika ada para ulama, ada para asatidah, ada para duta-duta ulama, tanyalah pada mereka. Tanyalah pada para ulama melalui mereka. Kesempatan. Sebelum dicabutnya. Sebelum matinya para ustaz. Sebelum meninggalnya mereka. Pelajari. Jangan sampai kemudian meninggal habis. Qul inna a'udzubikumullah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. Dan kalian akan dapati nanti kaum-kaum yang mengaku kalau mereka mengajak kepada kitab Allah. يَزْعُمُونَ بِزَعْمِهِمْ. Anggapan mereka, pengakuan mereka, mereka mengajak pada kitab Allah. وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Padahal mereka telah melemparkan kitabullah di belakang punggung-punggung mereka. فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ. Maka atas kalian untuk mempelajari ilmu. Kuna bin A'azakum, perhatikan. Isyarat. Perintah. Nasihat. Peringatan. Terkandung semua dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud. Pertama adalah isyarat bahwa sebentar lagi ilmu akan dicabut oleh Allah Taala, yaitu dengan matinya para ulama. Perintahnya, nasihatnya, anjurannya adalah alaikum bil ilmi, atas kalian untuk mempelajari ilmu. Ngaji. Jangan malas. Jangan urusannya dunia terus. Gak ada habisnya dunia. Gak ada ukuran akhirnya, gak ada. Siapa yang memiliki dua lembah emas masih ingin mendapatkan lembah yang ketiga. Hatta zurtumul maqabir. Hingga mulutnya dipenuhi dengan tanah baru selesai. Sebagaimana diriwayatkan. Kalaupun sudah memiliki dua lembah emas masih ingin memiliki lembah yang ketiga, itu dunia. Maka pelajarilah ilmu. Yang ketiga, peringatan. Hati-hati. Karena ketika nanti para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu berkurang, maka muncullah aqwamun, kaum-kaum yang yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Muncul orang-orang yang mengaku kalau mereka mengajak pada Quran wa sunnah. Padahal mereka sudah melemparkan Quran wa sunnahnya di belakang punggung-punggung mereka. Kadzabun. Akan muncul para kadzabun, para pendusta-pendusta. Dajjalun. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat lain. Kadzabun, dajjalun. Semuanya mengaku kalau mereka mengajak kepada kisah Allah. Pada sunnah Rasulullah. Kalau kita enggak ngaji, enggak mempelajari ilmu, kalau kita dangkal ilmunya, kita enggak ngerti kalau dia kadzab. Selalu menyatakan qala Allah taala fi kitabillah fi kitabihi al-karim, qala Rasulullah sallam fi hadis sahih. Kita hanya mengangguk kepala. Insyaallah. Ustaz ini sopan, ucap ini baik, ustaz ini masya Allah akhlaknya luhur. Saya belum pernah mendapatkan ustaz seperti ini. Ini biasanya penilaian orang awam. Enggak nilai dari apa yang disampaikan dah. Nilainya dari akhlaknya baik. Bahkan ngangkat kepalanya aja jarang, nungku terus. Tunduk. Kalau berbicara pelan, assalamualaikum. Kalau bicara hadis dengan sanadnya, dengan kitabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum menyatakan sebut sanadnya. Haddatsana fulan an fulan, an fulan. Qala sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahadil sanad kashfan, katanya. Nenek masih ingat suara siapa itu? Abdurrahim al-Tahan yang pernah datang ke Indonesia, dan saya dengar dari satu orang, dan sekarang orangnya Hizbi, ya Sururi. Wah, Pulau Jawa miring, Ustaz. Kenapa kok miring? Kedatangan ulama, syekh, alim. Dan saya duduk di majelisnya berkali-kali, beberapa kali. Betul-betul terkagum-kagum. Sebab ketika bicara, akan disebutkan oleh dia, fi kitab kada, fi safhati kada, di halaman sekian kitab ini, dan juga kitab ini, dan juga kitab ini, masing-masing dengan halaman-halamannya, dia hafal. Setelah itu, dia sebutkan sanadnya. Setelah sebutkan sanadnya, dia sebutkan siapa satu persatu sanadnya. Hadza rajul masya Allah kada wa kada wa kada, wa huwa thiqatun thabt. Yang kedua, wakada wakada salihnya, wahyu salihun thiqah. Satu lagi sebutkan lagi, sebut lagi. Maka ruwatnya kata dari ruwatuhu thiqat, begitu kalimatnya. Nadanya begitu. Wahyu thiqat kasyams, kata dia. Seperti matahari. Ternyata, memang rawinya sih kok dia nggak bohong. Ternyata hadisnya munqati'. Wal haditsu munqati'. Astagfirullah. Kasihan orang-orang awam. Kasihan saya waktu itu. Gak ngerti. Kalau itu adalah hadis munqati'. Rawinya disebutkan thiqah. Diceritakan riwayatnya, kisahnya sedikit-sedikit. Secara ringkas. Memang iya. Rawatul thiqah, betul. Tapi apakah hadis sahih hanya dilihat dari rawi-rawinya thiqah titik? Tidak. Dilihat dari ittisalis sanad. Bersambung atau tidak bersambung. Kalau hadis yang munqati', bicaranya begitu. Bicaranya tentang rawinya satu-satu, hebatnya, siqohnya dan sebagainya. Tidak bicara munqati'nya. Kalau ternyata hadisnya mausul, sambung, mutasil, mutasil sanad, tetapi ada rawi yang dhaif, dia akan sebutkan mutasil sanadnya, bersambung dan seterusnya, sifat-sifat lainnya dari hadis. Ketika masalah seorang rawi yang dhaifnya, dia katakan wahada rawi, orang ini, rawi ini, dia dari satu sisi memiliki kelemahan, tapi dia ada seorang yang saleh, seorang yang begini. Karena bin Azam wa saleh dengan hafalan beda ya. Ada yang saleh tapi hafalannya lemah. Ada yang hafalannya kuat. Masya Allah. Karena bin Azam wa muslim yang saya hormati. Ini terjadi. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, hati-hati. Setelah kejadian itu, kejadian bantahan-bantahan dari para ulama seperti Syekh Muhammad Jamil Zainul menulis khusus tentang masalah Tahan, satu buku khusus Tanbihul Ikhwan dari Dalalat Tahan, peringatan dari para ikhwan dari Dalalat Tahan. Apalagi Syekh Mukbil menyatakan dalam suaranya, athinuhu tahna. Ini yang berterahim tahan, athinuhu tahna, ulek dia sampai lembut. Karena tahin artinya itu, ditumbuk sampai halus. Tahan, athinuhu tahna. Syekh bin Bas membantah juga dengan kalimatnya, kalamuhu kalamul majanin. Ucapan orang ini sungguh seperti ucapan orang gila. Saya melihat betapa bodohnya saya ketika duduk di hadapan dia, kagumnya bukan main. Ternyata kalamuhu kalamul majanin. Apa contohnya kalamul majanin? Nah, ketika dia menyatakan, lau kunna nisa'an fi zamani Husain. Kalau kami waktu itu adalah para wanita di masa Husain, kami akan meminum air liur Husain. Apa ini ucapan orang gila apa bukan kira-kira? Kata Syekh bin Bas, kalamu kalamul majanin. Ucapannya ucapan orang-orang gila. Syekh Al-Albani juga berbicara dalam perkara lain, yaitu ketika dia bicara tentang masalah kuburiyin. Mereka yang mendatangi kuburan-kuburan, meratap pada kuburan, berdoa pada kuburan, apa niat mereka? Memang perbuatan mereka salah, tetapi niat mereka adalah kepada Allah. Walaupun mereka mencari dari sana dari sini, tetapi tujuan mereka sama, itu Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi mau lewat mana aja boleh gitu. Astagfirullah. Kalamuhu kalamul majanin. Qulibina a'azakumullah, kembali kepada kita. Itu contoh bahwa nanti akan ada aqwam yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim, akan muncul kaum-kaum yang dalam keadaan mereka mengaku mengajak pada kitabullah, ternyata dia melemparkan kitabullah wara'a dhuhurihim. Fa'alaikum bil ilmi, maka atas kalian untuk mempelajari ilmu. Qala Abu Dzar wa Abu Hurairah, bab minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alf raq'atin tatawwu'an. Diriwayatkan dari Abu Dzar, diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah, keduanya menyatakan dengan lafaz yang hampir sama. Babun minal ilmi nata'allamuhu, satu bab dari ilmu yang kami pelajari, ahabbu ilayna, sungguh lebih kami sukai, min alf raq'atin tatawwu'an, daripada 1000 rakaat tatawwu'. Wa babun minal ilmi na'lamuhu, dan satu bab dari ilmu yang kami sudah tahu, kami pelajari, umila bihi aw lam yu'mal, apakah sudah diamalkan atau belum, itu lebih aku sukai daripada 100 rakaat tatawwu'an. Kalimat sudah diamalkan atau belum menunjukkan bahwa ini belum dihitung amalnya loh. Baru ilmunya. Ilmu yang sudah kita terima, ini belum amalnya, itu sudah lebih aku sukai daripada 100 rakaat. Kalau kita amalkan, maka ditambah lagi dengan pahala pengamalannya. Mana bila nasak mengucapkan Abu Dzar, ucapan Abu Hurairah. Qala Mutarrif ibn Syikhir rahimahullah, fadlul ilmi khairun min fadlil amal, bahwa keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan amal. Beramal, beribadah, itu khair. Tetapi fadlul ilm, keutamaan ilmu lebih tinggi lagi. Sehingga mereka yang sibuk mengamalkan ibadah-ibadahnya dengan meninggalkan majlis ilm, berarti dia tidak faqih. Atau lebih sopannya kurang faqih. Kurang bisa menghitung mana yang lebih tinggi antara ini dengan itu. Sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah, ta'lim malah ditinggal. Majlis ilmu malah dijauhi. Sibuk dengan katanya ibadah, bantah-bantahan di internet, ngaji malas. Fahada tidak faqih. Ghairu faqih, dia dalam keadaan tidak cerdas. Qala Ibnu Na'azakumullah, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la an ajlisa majlisa fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami lailah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh kalau aku duduk satu majlis, majlis fiqh, sesaat saja, lebih aku sukai daripada puasa di siang hari dan salat di malam hari. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibn Abbas, mudakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i laylah. Mengingat-ingat ilmu sesaat saja lebih aku sukai daripada menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Ucapan-ucapan mereka, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Dzar, semuanya hampir sama. Dan ini berarti ucapan salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa qala Sa'id bin Jubair, perhatikan ucapan Sa'id bin Jubair agar kita tahu siapa yang dikatakan alim. Kata beliau, la yazalu ar-rajul aliman, seseorang tetap akan dikatakan alim ma ta'allama, selama dia belajar. Seorang dikatakan alim, tetap dikatakan alim selama dia belajar. Fa idza taraka al-'ilm wa dhanna annahu qad istaghna wa kafa bima 'indahu fa huwa ajhal ma yakun. Ketika dia meninggalkan ilmu dan menyangka, menduga dirinya sudah cukup, merasa dirinya sudah cukup, waktafa bima indahu, merasa cukup dengan apa yang dia punya, maka saat itu dia menjadi ajhal mayakun, menjadi sebodoh-bodoh manusia. Lihat, berarti yang namanya alim tetap belajar, tetap dia mempelajari ilmu, tetap membaca kitab, tetap bertanya pada ulama, tetap duduk di majlis-majlis ilmu para ulama. Ini alim. Madam yata'allam, selama dia belajar. Fa idza taraka al-'ilm, kalau dia meninggalkan ilmu, merasa sudah cukup, dan merasa dirinya tidak perlu lagi belajar, maka saat itu menjadi orang yang paling bodoh. Demikian kata Sa'id bin Jubair rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntaqah, dan bisa dilihat dalam Mukhtasar Nasihat Ahli Hadis. Berkata Imam Malik ibn Anas rahimahullah, inna aqwaman ibtaghu al-ibadah wa adha'u al-ilm. Sesungguhnya beberapa kaum ibtaghu al-ibadah, semangat beribadah, wa adha'u al-ilma, kemudian mereka menyia-nyiakan ilmu. Fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim, maka mereka pun keluar memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedang mereka. Walau ibtaghaw al-ilm la hajazahum an dhalik, kalau saja mereka mempelajari ilmu, niscaya mereka akan terhalang dari perbuatannya itu. Lihat ya ikhwan, na'azakumullah, berarti Imam Malik rahimahullah menganggap bahwa khawarij yang memerangi kaum muslimin problemnya satu perkara, yaitu mereka semangat beramal tapi melupakan ilmu, semangat beribadah tapi dangkal ilmunya. Maka dikatakan di sini ada aqwam, ada kaum-kaum yang ibtaghawul ibadah, mereka mempelajari ibadah atau semangat beribadah tetapi tidak mempelajari ilmu. Akhirnya mereka memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pedang-pedang mereka. Law ibtaghawul ilm, kalau saja mereka mencari ilmu, la hajazahum an dhalik, niscaya mereka akan terhalang dari perbuatannya. Maka ketika mereka tidak mempelajari ilmu dan semangat beribadah, itu amat sangat berbahaya. Keasikan dengan satu ibadah, ghulu. Melihat ibadah ini begini, malah taksir. Melihat ibadah ini perasaannya kayak kurang pas, disempurnakan sendiri oleh dia. Disempurnakan dalam tanda petik. Arti dirubah dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ajaran Rasulullah SAW sudah sempurna. Kalau disempurnakan, jadi rusak malah. Semua itu karena dangkalnya ilmu atau mereka tidak mempelajari ilmu. Qala Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, laisa syai'un a'azz, tidak ada sesuatu yang a'azz, yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas, memang para penguasa-penguasa itu adalah hukam, para hakim yang memimpin manusia. Tetapi para ulama yang menghukumi mereka para penguasa. Mana lebih tinggi? Qul inna a'udzu billahi min syarri Abul Aswad Ad-Du'ali, bahwa laisa syai'un a'azzu min al-'ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih tinggi daripada ilmu. Kalau saja para politikus itu mendengar, kalau saja para ustaz-ustaz politikus mendengar bahwa ilmu a'azzu, bahwa ilmu itu lebih tinggi daripada yang lainnya, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari ilmu, maka saya mereka akan meninggalkan urusan-urusan yang kecil, rendah. Enggak ada lebih tinggi dari ilmu. Ya memang para penguasa itu memimpin manusia, Masya Allah. Tetapi para ulama yang memimpin para penguasa. Kalau para penguasa mengatur manusia, maka para ulama, orang-orang berilmu, mengatur para penguasa. Menyampaikan fatwanya, menyampaikan ilmunya, menyampaikan bimbingannya, niscaya para penguasa datang ke rumahnya, assalamualaikum, minta ilmu, ajari aku. Demikian yang terjadi. Bahkan tidak hanya di negeri la ilaha illallah, tidak hanya di negeri tauhid, tidak hanya di negeri Saudi, di sini pun sama. Walaupun salah ulamanya, dikira ulama oleh presiden didatangin gitu, padahal bukan. Apalagi kalau memang alim betul, yang hafal Quran dengan tafsirnya, hafal hadis dengan maknanya, hafal ucapan-ucapan para salafus saleh, yang mereka mengerti kitab-kitab para ulama, itu adalah langka. Jarang ada yang seperti itu. Sehingga para penguasa pun di bawah dia. Ketika seorang istri berkata pada suaminya, suaminya adalah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah, dikatakan kepada suaminya, kamu mau lihat yang namanya kemuliaan itu, lihat di bawah. Ketika lewat iring-iringan manusia yang sangat banyak, kata khalifah tadi, ada apa? Kok ramai sekali di bawah? Ada seorang ulama yang datang ke negeri itu. Semua orang merayap pada itu, yang namanya kemuliaan. Artinya, memang penguasa ada kemuliaannya. Tetapi para ulama lebih tinggi kemuliaannya. Mereka kemuliaannya sementara ketika menjabat. Ketika jatuh, dilecehkan. Sementara ketika dia memegang tampuk pimpinan. Ketika hilang, maka dia kembali seperti rakyat biasa, bahkan dilecehkan oleh sekian orang. Yang mulia dengan kekayaannya, juga ketika kekayaannya habis, juga jatuh. Tetapi para ulama terus-menerus dimuliakan sampai matinya, sampai setelah matinya. Sampai setelah matinya masih disebut dalam kitab kita. Qala Imam Malik rahimahullah, masih dimuliakan. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, wa ghafarallahu lahu, masih dimuliakan, masih doakan, masih masya Allah. Ini ulama. Maka benar apa kata beliau, Abul Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un a'azzu minal ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Qala Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, al-ulama'u arham bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Qala Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi, ulama itu lebih rahmat, lebih kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam daripada bapak-bapak mereka sendiri, daripada ibu-ibu mereka sendiri. Qila lahu, dikatakan kepadanya, ada yang bertanya, kaifa dzalik, bagaimana bisa begitu? Bukankah orang tua lebih menyayangi anaknya? Qala li anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya. Karena bapak ibu mereka menjaga anak-anaknya, melindungi anak-anaknya dari api dunia. Wal ulama, sedangkan para ulama, yahfadunahum min naril akhirah, sedangkan para ulama menjaga mereka dari api akhirat. Lebih bahaya mana api dunia dengan api akhirat? Karena lebih bahaya api akhirat, maka berarti yang lebih sayang pada anak-anak tersebut adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Loh, tapi bapak ibunya juga menjaga dari api akhirat kok. Peringatkan nak, sholat nak, nanti diazab loh. Yaumul qiyamah. Iya, benar. Tetapi apakah semua dia tahu? Sayangnya tidak. Iya kan? Kalau ternyata dia adalah ulama, sekaligus orang tuanya, baru dia mendapatkan dua-duanya. Dia menjaga anaknya sekaligus dari api dunia dan api akhirat. Tapi kebanyakan orang tua dalam keadaan dia semangat ingin menjaga anaknya dari api dunia dan juga dari api akhirat, tetapi dia tidak mampu, tidak memiliki ilmu, atau pas-pasan ilmunya, atau sebagian kecil saja dia punya, maka satu sisi dia meluruskan, sisi yang lain dia salah. Apalagi kebanyakan orang tua hanya melihat masalah gemuknya anaknya. Gimana supaya gemuk? Anak saya kurus terus. Udah pakai ini. Ngobrolnya begitu ibu-ibu. Kamu pakai apa sih susunya? Saya pakai ini. Wah, ternyata anak saya harusnya itu ya. Coba ganti. Padahal anak sudah besar nih. Masih nyusu terus. Kasih lagi ini, kasih lagi itu. Dan mana jalannya nak? Nanti tabrak. Jangan main api, nanti terbakar. Itu saja. Tetapi urusan yang perkara-perkara yang berbahaya terhadap agama dibiarkan di hadapan orang tuanya bersama-sama untuk nonton TV bareng. Bayangkan, padahal diajarkan di situ kerusakan agama. Jangan tanya yang lain. Mimbar agamanya 90% dalam keadaan salah. Apalagi acara yang lain. Ini mimbar agamanya saja yang katanya pengajian banyak ngawurnya mengerikan. Sekian persennya, lebih dari setengahnya. Apalagi acara yang lain. Terus katanya sayang sama anaknya. Kenapa enggak dipondokkan? Kasihan jauh. Kasihan, saya enggak tega kalau menyekolahkan dia di pondok. Makannya bagaimana? Nya bagaimana? Sayang apa itu? Sayang apa enggak? Sayang katanya. Tetapi sayang dalam masalah dunianya, masalah akhiratnya harusnya lebih-lebih lagi dia sayang. Harusnya seorang ibu ketika hamil sudah menyatakan ikrarnya. Rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku sudah bernadar yang di perutku ini semuanya untukmu ya Allah. Artinya ketika keluar, kalau diperintahkan sembelih pun sembelih. Kalau diperintahkan, alhamdulillah kalian enggak diperintahkan untuk menyembelih kok. Ibrahim alaihissalam disuruh untuk menyembelih anaknya. Ada ibunya enggak? Ada. Tetapi malah anaknya yang menyatakan. Ifal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Qul inna a'udzubikumullah. Ini kaum muslimin yang saya hormati. Bahwa mereka orang-orang yang ingin menjadikan anaknya sebagai seorang yang saleh yang selamat di akhirat. Sedangkan orang-orang sekarang sebaliknya. Bagaimana anak itu sehat, bagaimana itu selamat dari dunia, dari api dunia. Maka para ulama memperingatkan, ini haram, ini enggak boleh, ini jangan, ini bakal menyimpang, ini adalah bid'ah muhdatsah, ini adalah arham bihim min ummahatihim wa abaihim. Lebih sayang pada mereka daripada ibu bapak mereka. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, laula al-ulama la sara an-nasu misla al-bahaim. Kalau saja bukan karena para ulama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Ucapan dari Hasan al-Basri. Berlebihan atau tidak? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena mereka-mereka yang baal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Tapi kalau enggak ada ulama, apa jadi manusia? Baal. Sebagaimana dalam hadis tentang dicabutnya ilmu. Bahwasanya ilmu tidak cabut, yantazi'uhu minan nas, intiza'an yantazi'uhu minan nas. Tidak cabut ilmu itu begitu saja dari manusia, tetapi bi mautil ulama, ketika ulama sudah dicabut, enggak ada lagi ulama, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Kalian hafal insyaallah hadis ini. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan fa dhallu wa adhallu fa atu bi ghairi ilm fa dhallu wa adhallu aw qama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai ulamanya, sebagai panutannya, padahal orang-orang jahil, padahal orang-orang bodoh. Apa akibatnya? Fasu'ilu, maka mereka ditanya. Fa'abtau bighairi ilmin, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ini kalau tidak ada ulama. Kalau sudah sesat dan menyesatkan orang lain, apa berarti? Kalau anam. Lagi pula mereka-mereka ahlul kalam berkata, ahli ngomong berkata, bedanya. Atau bukan ahlul kalam? Ahlul kalam parah dalam menafsirkan tentang manusia. Apa sih manusia itu? Kalau ahlul kalam jawabnya, hayawanun natiq, binatang yang berbicara. Oh, salah satu terjemahannya. Mesti mereka akan protes. Salah satu terjemahannya bukan binatang yang berbicara. Hayawan itu adalah makhluk hidup, hayat dari hayat, dari hidup. Makhluk hidup yang berbicara. Kalau itu, wahai ahli filsafat, mereka juga punya pembicaraan masing-masing. Burung berbicara sesama mereka. Natik juga. Maka itu definisi yang salah dari ilmu kalam. Tapi definisi dari para ulama, apa yang disebut manusia atau siapa yang disebut manusia? Dikatakan seorang atau makhluk hidup yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beban syariah. Karena bin Azam adalah manusia. Berarti kalau akalnya tidak ada alias sesat, agamanya tidak ada alias sesat, maka dia seperti binatang. Apalagi? Loh, tapi dia pandai dalam mencari makan. Binatang juga pandai mencari makan. Loh, tapi dia punya anaknya banyak. Binatang juga kawin punya anak. Tapi Binatang kan enggak punya aturan, nikahnya seenaknya. Kamu juga sama. Seenaknya. Karena enggak punya agama, menyimpang, sesat. Maka kalau anak, kalau mereka tidak diatur dengan agama, maka sama dengan binatang. Persis. Inhum illa kal an'ami bal hum adall. Qala Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, al-ulama'u fil ardi misl an-nujumi fis sama', idza badat lin-nasi ihtadaw biha wa idza khafiyat 'alayhim tahayyaru. Kata Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, ulama di muka bumi itu seperti bintang di langit. Idza badat lin-nas, kalau bintang-bintang di langit muncul pada manusia, ihtadaw biha, manusia akan terbimbing dengan bintang-bintang. Apa ayatnya? Wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka terbimbing, kata Allah. Ini terbimbing ke arah mana dia harus berjalan. Oh, itu bintang ini berarti arah timur. Oh, ini bintang ini berarti barat. Oh, bintang ini berarti utara, ini selatan. Mereka tahu kompasnya, yaitu bintang-bintang. Ketika gelap, wa idza khafiyat 'alaihim, kalau hilang bintang-bintang tadi, maka pelaut-pelaut bingung ketika itu. Demikian pula mereka-mereka yang berjalan di padang pasir juga bingung. Gelap. Ini mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan? Enggak tahu. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin syarmati, berarti di sini bintang-bintang di langit adalah petunjuk arah. Kalau hilang petunjuk arahnya, manusia bingung. Para ulama di muka bumi juga sama. Ketika ada bintang-bintang yang bernama para ulama di bumi ini, maka manusia terbimbing. Oh, itu yang benar, itu yang salah. Oh, itu hak, itu batil. Oh, ini yang sunnah, ini bid'ah. Ketika bintang-bintang tadi redup kemudian hilang, ini wafat semuanya, maka tahayyaru, mulai masyarakat bingung. Ini gimana? Kayaknya sih begini. Enggak, saya dengar kayaknya boleh. Ah, kayaknya enggak tuh. Ribut sendiri sesama orang-orang bodoh. Karena firman Allah, ikhtalafa al-juhala. Bukan ikhtalafa al-ulama, ikhtalafa al-juhala. Itu lebih parah lagi. Karena firman Allah, kaum muslim yang saya hormati, demikian kata Abu Muslim al-Khawlani, bahwa para ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit. Kalau ada, manusia terbimbing. Kalau enggak ada, manusia jadi bingung. Nasallahu taufiq wal afiyah. Allah hidayah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang dari Allah taala.